Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat kurnia-Nya, taufik dan hidayah-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hamba-Nya mencari keridhaan-Nya, bukan mencari keridhaan manusia. Dan alhamdulillah, kita bersama sekali lagi untuk teruskan usaha kita untuk mendalamkan pahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, melalui kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Taraktu fikum amran ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati." Bahwa aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bahawa wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan artinya tidak boleh kita berpegang teguh atau berpegang kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam majlis seperti ini kita akan teruskan bacaan kitab Sulhul Salam, syarah kitab Bulughul Maram, di mana kita sedang baca hadis-hadis di dalam bab adab qada'il hajah, bab tentang adab-adab qada' hajat. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis berkaitan dengan bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar untuk qada' hajat, bahawa ada yang berkhidmat untuknya membawakan bekas air untuk beliau beristinja, dan juga lembing yang digunakan ketika qada' hajat tersebut, sama ada untuk mengurik tanah ataupun untuk menjadikannya, dicacakkan supaya diletakkan kain selendangnya sebagai sutra penghalang supaya tidak ternampak aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keselamatan jika perlu. Dan telah kita ceritakan sedikit sebanyak tentang riwayat-riwayat sirat berkenaan dengan al-anazah itu, iaitu lembing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting di situ adalah menggunakan air ketika qada hajat. Dan kali berikutnya atau hadis yang berikutnya muka surat 180, hadis ke-83, berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqul la'anain الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم, رواه مسلم. Ya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhkanlah diri kamu dari dua perbuatan yang terkutuk, yaitu yang buang kotoran di jalan manusia atau di tempat perteduhan mereka. Tadi diriwayatkan Muslim. Nah, jadi hadis ini satu lagi hadis berkaitan dengan adab qada hajat, dan kali ini diterangkan tentang tempat yang tidak seharusnya kita qada hajat. Dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini jelas terdapat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anain. Ittaqu artinya jadikanlah antara diri kamu dan perkara yang dilarang ini satu benteng. Itu asal makna ittaqwa ataupun la taqwa. Yang ini peliharalah diri kamu. Apa dia? Al-la'anain. Kata ulama al-la'an iaitu adalah kalimat mufradnya. Kalau la'anain, dua la'an. Yang ini ditafsirkan oleh ulama bagaimana di dalam kitab Al-Khattabi mengatakan, surah 181, Yang dimaksud dengan dua macam perbuatan yang terkutuk adalah dua perkara yang mengundang kutukan. Jadi al-la'anan, perbuatan yang terkutuk, maknanya apa? Perbuatan yang mengundang kutukan, menjemput laknat. Jadi bukan perbuatan sendiri itu yang melaknatinya, tetapi perbuatan itu mengajak orang lain melaknat pelakunya. Baik. Yang mengiring dan mendorong orang untuk mengutuknya. Jadi orang yang melakukannya jelas akan dikutuk dan dimaki oleh orang ramai, kerana ia adalah penyebabnya, dan orang akan mengutuknya bila berbuat demikian. Berarti perbuatan itulah yang menjadi penyebab kutukan. Jadi inilah makna yang paling layak untuk hadis ini. Ittaqul la'anin, jauhilah daripada perbuatan yang mengundang kepada laknat. Jadi yang laknatnya adalah siapa? Orang ramai yang melaknati. Boleh tak orang melaknat orang? Boleh. Dalil lain selain daripada hadis ini. Jadi jawabnya, okay, apa makna laknat sebelum tu? Apa makna laknat? Kutukkan ni. Ha? Jauhkan diri daripada rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah. Jadi boleh tak manusia jauhkan orang daripada rahmat Allah? Rahmat dia sendiri boleh lah. Tapi dia nak suruh rahmat Allah jauh daripada orang itu dengan dia melaknatnya, boleh tak boleh? Jadi dia dah lain. Walau bagaimana pun, terdapat, kalau kita periksa ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, terdapat kalimat laknat ini di dalam berapa tempat. Yang antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunsarun. Yani sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian mati, wa hum kuffar, dalam keadaan mereka kufur, maka mereka-mereka itu dilaknat ataupun terdapat atas mereka laknat dari Allah, malaikat-malaikat dan manusia keseluruhannya, annas ajma'in, dan mereka kekal di dalamnya, di dalam laknat tersebut ataupun dalam neraka selama-lama, ya, dan tidak akan diringankan azab daripada mereka, mereka tidak akan ditolong. Jadi di sini adalah satu nas bahawa laknat itu datang daripada Allah, juga datang daripada malaikat dan datang daripada manusia. Cuma adakah manusia dekat sini khusus orang-orang Islam saja ataupun orang kafir pun laknat, orang-orang yang mati kafir? Maka kata sebahagian ulama, dia adalah orang Islam sajalah, orang Islam dia boleh laknat orang kafir. Tapi ada yang mengatakan orang kafir pun laknat orang kafir juga, sebab di hari kiamat dalam neraka, yal'anu ba'dukum ba'dah, sebagaimana dalam surah An-Kabut ataupun Nam, wa yal'anu ba'dukum ba'dah, pada hari kiamat nanti sebab kamu sembah patung-patung selain Allah ini, asnaman, dalam kisah Nabi Ibrahim AS, innama ta'buduna min dunillahi awtanan, kamu hanya menyembah patung-patung, dan pada akhir ayat tersebut mengatakan, dan kamu akhirnya akan melaknat antara satu dengan yang lain. Jadi orang kafir pun laknat antara sesama mereka. Jadi kalau begitu, wanas ajma'in, maknanya termasuk semua orang akan melaknat orang yang mati, mati kafir. Nah, dan makna mereka melaknat orang-orang kafir ini, memang betul, mereka tak boleh, mereka bukan pemilik rahmat Allah. Rahmat Allah sifat Allah. Jadi apa yang mereka buat? Mereka doa kepada Allah agar melaknat mereka, supaya rahmat Allah jauh daripada orang-orang kafir ini. Jadi maksud ittaqul la'anain, jauhilah daripada perbuatan yang menjemputkan laknat, maknanya perbuatan itu jahat, dia menjemput orang, suruh orang, laknat orang ni, maknanya apa? Doa kepada Allah SWT supaya dia dilaknat. Kemuskilannya, taruhlah. Oh, kita belum cerita lepas tarik, kita teruskan dulu. Allazi yatakhalla fi tariqin nas. Siapa tu atau apa perbuatannya? Iaitu orang yang yatakhalla, yakni atabarraz, yakni buang air besar di jalan manusia. Tariq an-nas, jalan maknanya tempat orang lalu lalang. Bukan semua jalan adalah jalan tempat orang lalu lalang. Jadi kita nak kena syarah sikit tentang apa? Tariq an-nas. Jadi dalam bahasa Arab, tariq ni asalnya memang jalan, tetapi jalan ni ada bahagian. Ada bahagian ke tidak jalan ni? Kita kalau jalan kat expressway, ada berapa lane? Kita satu lane ke ada banyak lane? Banyak lane. Lepas tu kita lagi satu lane paling hujung sekali. Diorang panggil apa? Ha? Shoulder lane. Shoulder terjemah arus mana? Bahu jalan. Jalan pun ada bahu. Bahu dengan H lah. Ha. Bahu jalan. Jalan ada kepala jalan, kaki jalan, dan ada bahu jalan. Nama je bahu jalan. Kita semua faham bahu apa makna? Bahu selalu kat mana? Kat ujung kan, tepi kan? Tapi sama tak dengan bahu manusia? Tak sama. Saya kalau dalam bab asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, kadang-kadang di sana ada lafaz-lafaz yang juga dimiliki oleh, yakni sifat-sifat Allah yang juga dimiliki oleh makhluk. Tetapi sebahagian orang sangka, oh ni mesti macam sifat makhluk. Padahal kita dapati di sana ada banyak sifat-sifat makhluk, dan orang tak akan faham yakni ia serupa dengan sifat Allah SWT. Seperti itu lah, bahu jalan, kalau dia dah tak sama dengan bahu manusia, bahu semut macam ni, lagi jauh. Ada kesamaan tak? Langsung tak ada kesamaan. Muka, muka surat sama dengan muka awak ke? Tentu kalau muka surat tak sama dengan muka manusia, tak sama dengan muka semut, boleh sama dengan muka Allah, wajah Allah. Lagi tak sama. Jadi kenapa kita risau sangat? Jadi makna dia kita faham, tapi kaifiat dia bagaimana kita tak tahu. Kita tak tanya. Itu yang dinamakan itbat ma'atanzih. Kaki jalan, kaki jalan sama dengan kaki bukit? Tak sama. Kaki jalan kaki bukit tak sama. Tapi dulu kan kaki bukan? Kaki juga. Tak sama dengan kaki manusia. Apa masalah dengan kaki? Allah SWT padam. Jadi ini antara dalil-dalil bagi salafus salih manhaj al-sunnah wal jamaah tentang bab sifat. Rupa-rupanya banyak nama mengkongsi dia punya apa tu, banyak lafaz tu kongsi, tetapi makna dia, yakni kaifiat dia dah tak sama. Jadi oleh kerana itu kita mesti isbatkan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri yang maha suci, ataupun yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanpa kita apa? Dengan kata kita fikirkan bagaimana sebagai, dan kita nafikannya daripada mumatalah, yakni persamaan dengan sifat makhluk. Habis itu. Nah, jadi dekat sini tariq an-nas, jalan itu ada banyak bahagian. Kita sambung balik. Jadi dia ada apa? Jalan yang tengah, kiri kanan, dan dia ada yang ujung tadi. Orang panggil shoulder lah. Sebab kalau tak ada shoulder, kalau kereta rusak tengah jalan, lagi-lagi kat KPE dan sebagainya, tunnel-tunnel, habis langgar semua kat belakang. Jadi mesti ada shoulder yang cukup. Sebab tu dia tak kasih lah. Berhenti pun tak boleh kat tepi. Kat telefon ke dah tak boleh ni. Saya dah pernah kena. Pasal waktu tu tak tahu mana nak exit dia. Tak tahu dia datang, dia halau dia suruh jalan. Kalau tidak dia saman. Padahal kat tempat biasa kita boleh pergi parking tepi itu juga, jembatan Pulau Pinang dan sebagainya. Tak ada park tepi sembarang. Sebab tempat ni apa? Sibuk. Boleh akibatkan apa tu, kemalangan. Baik, yang penting di sini adalah kita ada hujung, kita ada tengah. Maka kata ulama, adakah pembahasannya, adakah tak boleh qada hajat dekat semua bahagian jalan manusia? Dalam hadis nampak macam apa? Semua. Tapi bila kita perhatikan kata-kata ulama, tidak semua. Sebab daripada hadis ini, hadis ini mengandungi illah ataupun tidak? Sebab di laknat perbuatan ini, ada ke tak ada makna? Ada makna. Apa agak makna? Zahir. Kita buang kabar hajat kita dekat situ, ini kan tempat orang jalan, dia akan mengganggu orang. Mengganggu orang, menyakiti orang. Baunya, kotornya, terpijak, najis. Lagi kalau zaman dahulu, orang masuk masjid buka selipar. Tak payah buka selipar. Salat dia terus dalam masjid. Zaman dulu tak ada kapet, tak ada apa. Jadi kalau zaman sekarang harap mau masuk apa ni masjid pakai selipar, memang nak apa, nak kena hoi-hoi lagi tu. Walaupun dalam satu sunnah, sebab orang Yahudi dia tak sembahyang pakai selipar. Jadi Nabi SAW ada perintahkan kita menyalahi orang-orang Yahudi. Tetapi kita tengok keadaan lah. Kalau kita memang tak pakai boot ke apa ke, kat tan ke, kat padang pasir ke mana-mana, kalau memang pakai selipar dia wuduk, tak payah buka. Tapi kalau tempat-tempat yang memang tak boleh, yang ada kapet dan sebagainya, akan makin kotor, susah nak cuci. Maka jangan pula, jangan konon-konon kita ni dah lebih ikut sunnah. Kita sekarang tengah sibuk cakap pasal apa, genggam dengan sunnah, genggam dengan sunnah. Jadi jangan terlebih pula, jangan kurang sangat. Nah, jadi di sini banyak makna daripada larangan ini wujud, iaitu dia mengganggu orang ramai yang jalan di situ. Kalau jalan tu kecil, ya ke tidak? Jalan tu kecil, kat mana area awak buang hajat awak, dia akan tetap mengganggu orang lalu lalang. Orang kan marah, orang kan laknat. Doa pada Allah SWT, so laknat dia, kutuk dia, maki hamun dan sebagainya. Tetapi kalau jalan tu besar, besar, jalan seperti dekat zaman dulu, mereka jalan kat wadi-wadi faj, kulli fajjin amin, yakni antara gunung ganang, betul punya besar. Ataupun awak dekat mana padang pasir jalan, dia adalah kat Australia ke kat mana, Australia siapa tahulah. Jadi awak naik kereta nak kau tak hajat, takkan tak boleh parking tepi, buang kat situ. Kena laknat ke tak ikut hadis ni? Macam kena, tapi sebenarnya tak, tak kena. Sebab dia dah terkeluar daripada illahnya, sebab di laknat, sebab ini tidak mengganggu orang ramai. Jadi kat tepi nak kata hajat, tepi lagi kalau ada longkang lagi baguslah. Ha, pergi tepi, masuk lagi dalam longkang. Ha, macam kat Malaysia dan sebagainya. Faham ni? Ha, jadi hadis ini ada mengandungi makna sebab dia dilaknat, dia mengganggu manusia. Bukan pasal buang hajat itu haram atau sebagainya. Buang hajat itu memang wajib ataupun memang mesti darurat. Tetapi jangan kata hajat sengaja dekat tempat ini sebab dia mengganggu manusia. Fi tariqin nas. Dan di sana juga ada jalan manusia, tapi jalan ini jarang digunakan. Jalan juga, tapi jalan apa ni? Tak, bukan untuk digunakan untuk memang orang lalu lalang. Jadi kita ada qari'atut tariq. Qari'ah maknanya jalan tengah. Dan sana ada jalan tepi-tepi kan, ada kan? Biasanya dekat kampung-kampung, hutan dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan kata ulama adalah jalan yang biasa lalu lalang. Tapi kalau jalan itu memang, dia memang path untuk apa tu? Memang untuk pergi spot apa? Kau tak ajak ni spot. Pasal macam orang pergi Gunung Ledang apa semua, dia ada pergi tepi-tepi. Ni jangan salah masuk. Orang nak masuk, bau satu macam. Sebab ni memang tahu nak pergi mana? Nak pergi kau tak ajak ni. Jadi tak mengapa kau tak ajak di situ. Jadi yang maksud dekat sini ialah tempat-tempat yang mengganggu manusia sebab dia digunakan oleh orang, oleh orang ramai. Naam. Auzillihim. Jadi ini satu perbuatan yang salah membawa kepada laknat. Dan yang kedua adalah qada hajat di tempat teduh mereka. Zil maknanya tempat teduh. Kalau tempat teduh, kita tahu bahawa ia adalah tempat yang ada ada benda dekat situ, yang ada bangunan ataupun pohon kan. Sebab kalau tak ada benda, tak ada bangunan, tak ada pohon, dan supamanya agak tinggi, maka tidak akan ada teduh dekat situ. Sebab teduh tu datang dari mana? Daripada cahaya. Bila di blok cahaya tu, bawah tu nanti ada, ada teduh. Nah, jadi di sini ada dua macam teduh. Satu teduh daripada benda-benda yang tidak bernyawa, seperti batu besar, seperti hujung bangunan, dan seumpamanya lah gunung ke bukit kecil ke dan sebagainya, nanti bila apa matahari nanti ada teduh dekat situ. Satu jenis lagi teduh adalah teduh daripada benda-benda yang hidup, pohon-pohonan. Sama ada pohon dia berbuah atau pohon bukan pohon buah-buahan. Jadi di sini zahir hadisnya auzillihim, tempat teduh mereka, yakni orang ramai. Sekali lagi kita lihat ada diikatkan, kaitkan dengan tempat teduh orang ramai. Maknanya tempat teduh tu orang guna kan? Tak semestinya bawa pokok. Tak, dan dia juga boleh teduh apa ni kita katakan batu bangunan dan sebagainya. Penting orang selalu pergi kat situ untuk apa ni? Untuk berteduh. Dekat sini macam ada macam tak ada. Tapi kalau kita kat Madinah tu memang susah jumpa pokok pun susah. Pokok kurma pun ada kat sebagian tempat saja. Jadi orang Madinah ni kesian juga. Mereka tak ada tempat nak, kata orang tu nak lepak-lepak, relax-relax dan sebagainya, tak ada nak pergi family outing. Tahu orang pergi mana? Diorang pergi tempat, satu tempat. Kita panggil dia tempat dia Muntazah. Dan tempat tu agak keluar daripada Madinah lah. Agak keluar daripada tanah haram sikit. Dan tempat tu agak sejuk. Kalau kita pergi, kita ingatkan itu Malaysia. Pohon-pohon dia, sayur-sayur dia, apa semuanya. Nah, dekat situ lah banyaknya swimming pool-swimming pool. Kat swimming pool sana tak macam swimming pool sini. Dia ada swimming pool, awak boleh booking satu family, awak family awak je boleh apa ni. Boleh-boleh berenang ataupun awak punya kawan je boleh berenang. Tapi nanti air tu, air tu nanti digunakan untuk buang untuk siram, siram pokok. Siram pokok sayuran kat situ ataupun pokok kurma. Dia tak membazir. Jadi orang-orang kebun tu, diorang buat juga apa tu kolam untuk orang mandi mandi. Air tu boleh pakai. Dan air tu tak banyak, tak ada klorin pun. Tak ada klorin. Nah, kalau nak book tu, kalau apa ni awak booking tu, tak semestinya awak datang awak dah boleh berenang sebab kena tunggu air dia apa? Air dia penuh dulu. Atau awak cakap awak nak air tinggi mana? Nak sampai ke apa? Sampai ke apa tu? Pinggang. Nak atas lagi, atas kepala awak cakap je kan. Kalau awak nak atas apa ni, atas kepala lambatlah tunggu nak berenang. Dia gitu. Jadi kita boleh pilih. Ini air kecil, air cetek ni untuk budak-budak ke, untuk orang perempuan ke. Kalau yang hero-hero ni, dia punya air semua apa? Atas ni, dia nak apa? Nak diving. Baguslah, nanti air tak buang, air tu dia akan apa ni? Siram kebun dia. Yang penting, daerah situ ada gunungan, gunung batu. Gunung batu, dan orang suka kemah dekat teduhan gunung batu tersebut. Nanti diorang bawa diorang punya kapet, diorang apa semuanya, diorang buat teh, diorang kopi, diorang kena barbecue kambing kat situ semuanya. Dengan sembelih kat situ, kat situ juga mereka buat. Mereka suka buat macam itu, harap. Faham-faham. Kadang-kadang sampai malam. Baik. Saya sebut yang baik dia je lah. Saya mahu tak sebut yang tak baik dia. Yang baiknya. Jadi mereka gunakan tempat itu untuk apa ni? Untuk teduhan mereka. Untuk satu orang dipanggil apa, untuk rehlah-rehlah mereka. Jadi di sini boleh tak kita qada hajat kat situ? Jawapnya tentu sekali, tentu sekali tidak boleh. Jadi maksud dekat sini adalah hadis ini sebenarnya bukan mengkhususkan dua tempat ni saja. Bahkan makna kita kalau qada hajat di dua tempat ini saja kita akan dilaknat. Tidak. Semua tempat sebenarnya, kalau kita dah lihat di sini, makna dia, semua tempat yang mengganggu orang, tempat orang guna pakai, maka tak boleh kita qada hajat di sana. Haram, bahkan yang lebih dahsyat lagi, ialah perbuatan yang dilaknat atau mengundang laknat daripada orang ramai. Kemudian jenis naungan ataupun teduhan yang kedua, iaitu teduhan pohonan hidup. Di sini lebih dahsyat lagi pengharamannya berbanding dengan teduhan gunung dan sebagainya, bangunan ke. Kenapa? Maka kata ulama ada dua sebab. Yang pertama, kalau pohon itu pohon yang berbuah, awak kau tak hajat kat bawah, apa yang jadi? Ini taruhlah orang bukan nak duduk-duduk kat bawah pohon tersebut. Pun dia haram juga. Sebab kalau buah tu jatuh, put jatuh kat mana? ni buat durian ke durian? Eh, apa lagi kalau dia buah-buah kecil, rambutan dan sebagainya. Jadi ia akan mengotorkan buah-buahan tersebut. Haram tak haram? Tak boleh kita manfaatkan. Baik, kalaulah pohon itu pohon yang belum berbuah, macam mana? Boleh tak? Pun dilarang. Kenapa dilarang? Orang buat kerja jalan. Tak, ini bukan masalah orang nak buat kerja. Dia ada makna lain. Tak tahulah sama ada awak apa ni, orang yang apa ni tak mampu beli baju, awak pakai baju asli awak tu, dengan cerita. Ulama' membahaskan bahawa kesan baju manusia kepada buah nanti yang akan keluar. Ada kesan atau tak ada kesan? Awak makan buah durian, buah rambutan, sedap ke main sedap? Sebab baju dia apa? Awak pergi najis. Ada kesan tak kesan? Jadi di sini ulama membahaskan bahawa ada yang mengatakan bahawa tidak mengapa kita memakan buah-buahan yang tumbuh daripada baja najis. Sebab mereka kata bila najis itu jatuh, dia akan serap dengan tanah, dia akan melalui satu proses decomposition. Lepas tu dia akan bercampur aduk apa semuanya, dia dah tak ada, dah tak nama najis lagi. Nanti dia keluarkanlah dia punya zat-zat dia tu lah, nitrogen dia apa dan sebagainya, macam jen-jen dia tu semua, itu yang keluar buah tu nanti. Bila buah tu jadi, dia dah tak ada lagi ciri-ciri najis, apalagi rasa bau dan sebagainya. Jadi mereka kata boleh. Dan orang namakan proses ni dalam bahasa Arab al-istihlal. Maknanya dia, kata orang tu apa? Dia serap. Yang mereka katakan boleh. Ini pendapat pertama. Tapi ada kemusykilan dekat sini. Ingat tak? Diharamkan makan daging keledai peliharaan, tetapi dihalalkan kita makan daging keledai liar. Dan apa sebab dia? Sebab daging keledai peliharaan dia makan kotor-kotoran. Dia pemalas, dia makan aja mana-mana, najis pun dia makan. Habis awak makan. Sebab itu dilarang. Kalau tak ada kesan makanan dia pada daging dia, tentu tidak akan diharam, sama aja. Menunjukkan ada kesan. Begitu juga al-jallalah. Nabi SAW ada hadis sahih, larang daripada kita makan daging al-jallalah. Maknanya semua, bukan keledai je, ayam ke itik ke apa juga yang makan apa? Najis. Ini menunjukkan ada kesan. Walaupun nak ikutkan bila dia dah masuk dalam perut dia apa nanti? Dia akan dikompos, dia akan keluar vitamin lagi dan sebagainya. Tapi dilarang. Jadi ada dua pendapat dekat sini. Walau bagaimanapun, hampir mereka sepakat. Hampir mereka sepakat, kalau mereka tak sepakat, bahawa kalau pohon tu bukan pohon besar-besar, bukan pohon macam durian, rambutan besar-besar, tapi dia pohon kecil-kecil, pohon-pohon yang lemah, di mana apa juga kita tuang kat dia akan memberi kesan kepada produk dia, pada buah dia. Maka mereka katakan haram. Kalau tak ajak di situ, sebab akan dapat apa ni, akan buah-buahan ataupun ni seperti banyak macam pohon sayuran ataupun yang kecil-kecil lah dan sebagainya. Jadi bila kena, dia tak akan apa tu, tak akan istihlal, dia tidak akan diizof dan sebagainya. Dia akan beri kesan kepada buah-buahan tersebut. Jadi makan ni makan najis ataupun syubhat. Jadi ini semua akibat daripada apa? Qada hajat di tempat-tempat itu. Nah, jadi atas apa pendapat mana pun, ia tetap diharamkan. Sebab teduh, kalau manusia nak teduh, dia tetap haram. Kalau ada pohon yang berbuah, lagi haram. Kalau tak berbuah pun, dia ada makna-makna yang diharamkan. Jadi dilarang kita qada hajat di situ. Nah, jadi bagaimana nak qada hajat? Ini tempat dah makin sikit ni. Semua tak boleh. Ada start, baru gini aja dah kata semua tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ada banyak tempat lagi yang tak sebut. Jadi kata ulama macam ni, kalau perlu nak qada hajat juga di kawasan pohonan dan sebagainya, kita kena cari tempat. Kita korek. Sebab kita korek nanti kita jangan lupa nak timbus. Anjing kucing pun tahu nak timbus. Tapi kadang-kadang tumpul juga tu lah. Ya. Dia nak cepat kan. Pasal awak, dia belum habis je, awak dah hoi-hoi, dia pun lari. Ya, itulah nanya punya kerja, bawa ke rumah. Jadi kita timbul, boleh timbul bau lagi tak? Mengganggu lagi tak? Ha, jawabnya dia tidak, tidak mengganggu. Tapi tanam dia betul sikit lah. Eh? Jangan tanam orang lain buat kurik, tak apa, nanya punya kerja. Jadi maksud dekat sini boleh dengan kita pelihara. Yang penting jangan sampai ia mengganggu orang ramai. Ini semua adalah adab. Adab yang tak diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan sedikit lagi daripada tafsir hadis ini, surat 181. Baik, ada pun yang dimaksud dengan orang yang buang air besar di jalan manusia, iaitu buang air di tempat lalu lalangnya manusia, kerana akan mengganggu mereka dengan baunya yang busuk dan menjijikkan. Hal itu tentu akan memancing mereka untuk mengutuk pelakunya. Kalau mengutuknya dibolehkan, maka hal itu dapat menjadi sebab ia didoakan supaya terjauh dari rahmat Allah. Dan jika ia tidak boleh mengutuk, maka hal itu membuat orang lain berdosa kerana mengutuknya. Apa makna ini? Di sini ada satu pembahasan yang tidak kurang penting. Kita tahu bahawa perbuatan itu menjemput orang mengutuk perbuatan tersebut. Orang yang kata ajak dia sini, siapa ni, dia akan bising-bising dan seterusnya. Lepas tu dia akan doa kepada Allah SWT agar dilaknat. Tetapi adakah semua orang yang dilaknat ataupun kita doa supaya dilaknat, dia berhak dilaknat? Tidak semestinya. Sebab siapa yang berhak dilaknat ataupun tidak berhak, itu adalah Allah. Baik. Jadi kita kena hati-hati dalam hal ini. Kita ingatkan orang ini boleh dilaknat, lalu kita doa pada Allah SWT agar melaknatinya. Rupa-rupanya dia tidak berhak dilaknat. Kerana apa? Mungkin dia tergincit lah, kita katakan. Takkan dia berdosa kan? Kan dia sengaja nak kat situ. Contohnya lah. Ataupun budak ke, ataupun orang tua ke, ataupun yang ni dia tak berhak dilaknat, contohnya, kerana sebab-sebab tertentu kan, tak tahu mungkin, atau sebagainya. Jadi dikhawatiri kita laknat orang yang tak berhak dilaknat. Kalau berhak dilaknat, dia akan jauhkan dari rahmat Allah SWT. Kalau tidak, maka ditakuti orang yang melaknat tu pula yang akan ditimpa laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siapa yang melaknat orang tu, laknat itu sama ada pergi pada orang yang dia tuju ke, ataupun dia tak boleh pergi, orang ni tak boleh kena laknat, dia balik kepada pelak pemberinya. Sama macam mengkafirkan orang. Siapa yang kata kepada saudaranya kafir, maka kalimat tu dibuat oleh malaikat. Kalau orang itu layak mengenai ataupun kena padanya kalimat kafir itu, akan pergi pada orang tersebut. Kalau tak, dia tak boleh pergi mana-mana, dia pergi balik pada sumbernya. Itu bahaya dalam hal ini. Jadi semua masalah datang daripada mana? Daripada orang yang buang air besar tu di tempat orang ramai ataupun tempat teduh mereka. Jadi dua-dua kemusykilan ada dekat situ. Itu yang nak dibahaskan oleh pengarang kitab ni. Faham kan? Kemudian yang berikutnya, jika anda tanyakan, manakah di antara dua perkara yang dimaksudkan di sini? Saya jawab, sekarang ini, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir, yani Mu'jam Al-Kabir, dengan sanad yang dihasankan oleh Hafiz Al-Munziri dari Hudzaifah bin Usaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabari. At-Tabari ke At-Tabarani? At-Tabarani betulnya. dalam kitab tulis apa? At-Tabari. Imam At-Tabarani tak ada kitab Al-Kabir. Yang ada At-Tabarani Mu'jam. Nanti kita sebutkan sedikit tentang Mu'jam Al-Kabir, Al-Saghir, Al-Awsat. Karangan Imam At-Tabarani. Ada banyak juga hadis apa? Hadis palsu. Jumlah hadisnya ada 22 lebih ribu hadis. Kena hati-hati hadis ini. Sebab tu dekat sini diletakkan kat situ, dihasankan oleh Al-Hafiz Al-Mundhiri. Maknanya hadis ini telah diperiksa sanadnya. Dari Hudzaifah bin Usaid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan-jalan mereka, pasti dia mendapatkan laknat mereka. Dan dia meriwayatkan dalam Al-Awsat, ya, At-Tabarani juga, dan oleh Al-Baihaqi serta perawi lainnya dengan sanad yang thiqah selain Muhammad bin Amr Al-Ansari. Salah satu dari perawinya. Tetapi dia thiqah menurut Ibn Ma'in. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan kotorannya pada salah satu jalan dari jalan-jalan kaum muslimin, maka dia pantas mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat, juga dari manusia seluruhnya. Hadis hadis tadi jelas menunjukkan pantasnya kutukan bagi orang-orang semacam itu. Jadi maknanya boleh dilaknat orang yang qada hajat di tempat jalan orang ataupun buang kecil kat dalam lift orang. Lift pun tempat orang jalan, lagi teruk lagi lift daripada jalan-jalan. At least ada apa? Ada apa? Ventilation lah. Dalam lift lagi teruk. Nah, sekarang dah ada camber, eh. Selamat. Dulu memang teruk. Tak balik nak balik rumah dah penat-penat dah apa sembilan sekali masuk rumah. Kena terpijak lagi lah. Nah, jadi masuk dekat situ perkara-perkara lain lah. Ludah, kahak, apa semua. Kotoran dan makanan walaupun dia tak najis, tapi dia mengganggu orang. Eh? Cuma dia mana yang lebih teruk lagi, kotor lagi, makin teruklah hukumnya, makin beratlah hukum. Jadi Islam macam tu. Dia bukan jaga hubungan antara manusia dan Allah SWT Tuhannya, tetapi dia juga menjaga hubungan antara manusia dan manusia. Nah. Ada pun yang dimaksud dengan perteduhan di sini adalah tempat berteduhnya orang-orang yang mereka jadikan sebagai tempat beristirahat pada siang hari, tempat bernaung, bersinggah dan duduk melepaskan lelah. Kerana tidak semua naungan dilarang. Buang hajat di bawah ni. Bukan semua naungan dilarang buang hajat di bawah ni. Tempat orang pakai. Nabi SAW sendiri pernah duduk di sekitar teduhan pohon kurma untuk buang hajat. Ada dalam hadis-hadis Muslim. Padahal tidak diragukan lagi kalau kurma tersebut tak ada naungannya. Sebab ini tak dipakai oleh orang untuk duduk bawah ni. Jangan kita kelapa sawit dan seterusnya lah. Saya katakan yang siapa duduk kat bawah kelapa sawit memang cari pasal. Pasal apa? Bukan kelapa sawit dia jatuh. Macam tak pernah kelapa sawit jatuh. Kita nak kena tarik dia baru jatuh. Banyak kerengga. Kelapa sawit dia banyak. Dia banyak kerengga. Baik, saya katakan yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Ahmad dengan lafaz atau naungan yang dijadikan tempat berteduh. Auzillin yastazullu bihi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ini mensyarahkan makna teduhan tadi. Teduhan tak dipakai, tak apa. Baik, kita teruskan. Hadis yang berikutnya semua hampir sama makna ya. Wazada Abu Dawud an Mu'adz radhiyallahu an wal mawarid wa lafzuhu ittaqul mala'in ath-thalatha. Al-barazu fil mawarid wa qari'atu at-tariq wadh-dhil. Abu Dawud radhiyallahu an. Biasanya kita tak namakan radhiyallahu an. Abu Dawud ni bukan sahabat, kita panggil rahimahullah. Ini istilah sebenarnya boleh ke tak boleh panggil seseorang tu radhiyallahu an? Apa anda radhiyallahu an? Semoga Allah meridainya. Bolehlah, sepatutnya boleh. Tapi biasa orang pakai radhiyallahu an ni khusus untuk para sahabat radhiyallahu anhum wa ridwanullah alaihim. Sebab dalam Al-Quran Allah SWT kata Allah redha pada mereka. Jadi kita minta Allah SWT redha pada mereka. Redha Allah SWT itu perkara yang kalau kita dapat, maka itu adalah satu pemberian yang amat besar. Waridwanun minal waridwanullahi akbar. Keridhaan daripada Allah tu yang lebih besar. Jadi satu permintaan atau doa yang bagus untuk orang ini. Tapi mestilah untuk orang yang layak. Tapi ulama dan kita katakan selain daripada para sahabat, tabi'in, imam-imam dan sebagainya, mereka selalu kata rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kalau sahabat, mereka khususkan dengan radhiyallahu anhu. Kemudian kalau Nabi, mereka kata sallallahu alaihi atau sallallahu alaihi. Kalau Nabi Muhammad sallallahu wasallam lagi. Jadi biasa orang tak kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Lain macam bunyi dia dah ada macam dah naik ulu Roma. Ini dah jadi lain. Selalu digunakan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau malaikat, mereka kata alaihi salam, masih boleh lagi. Tapi mereka tak kata alaihi salatu wassalam, Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka kata alaihi salam. Ini menunjukkan bahawa mereka seolah-olah ada grading di situlah. Dan grading ini berdasarkan dalil ataupun tidak? Jawabnya ya. Nabi SAW lebih mulia. Lepas tu Jibril, lepas tu para sahabat. Kemudian ulama-ulama, orang biasa dan sebagainya, kita panggillah rahimahullah atau afallahu anhu dan sebagainya. Jadi di sini kita dapati sebahagian orang bila dia nak mengagung-agungkan ketua-ketua dia, pemimpin-pemimpin dia, dia mulalah letakkan julukan-julukan yang melampau batas. Tadi kalau kita lihat buku-buku Syiah ataupun terkesan dengan buku Syiah, bila sebut nama Ali aja, dia sama ada sebut alaihi salam dan macam apa? Macam malaikat atau macam Nabi. Ataupun mereka kata karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Tapi kalau sahabat lain radhiyallahu anhu, ataupun dia tak sebut radhiyallahu anhu terus, ini adalah tanda-tanda apa? Kesyiahan seorang itu sampai dah dikenal. Maknanya beza-bezakan Ali dengan yang lain. Kenapa ni? Jadi mesti ada apa? Ada agenda dia. Ada akidah dia dekat situ. Bila ditanya kenapa kamu doakan semoga Allah muliakan wajahnya untuk Ali radhiyallahu anhu, mereka akan jawab sebab Ali tak pernah seumur hidupnya, walaupun sebelum dia masuk Islam, sujud pada patung. Maknanya Allah SWT muliakan wajah dia. Tapi kita jawab begitu juga kan, sahabat-sahabat lain, Abu Bakar pun tak pernah sujud kat batu, Nabi pun tak sujud kat batu, dan berapa sahabat-sahabat lain, kenapa kau khusus kan? Mereka tak ada jawapan. Tapi kita kalau lihat atas dalam kitab fiqh sunnah dan sebagian kitab-kitab lain, orang Mesir pun suka sebut apa? Karramallahu wajhahu untuk Ali radhiyallahu anhu. Ini satu perkara yang tak sepatutnya. Kalau nak kata semua sahabat lah karramallahu wajhahu. Tapi mana lagi bagus? Doa ini ke doa radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu, sebab itu doa dalam Al-Quran. Baik. Walaupun asal dia tidak mengapa, tetapi kalau dia tanda-tanda untuk eksklusifkan beberapa orang, ini yang kita apa ni? Yang kita ingkar. Nah. Sekarang kita ada apa ni? Macam ni majlis apa? Majlis ilmu. Okeylah, majlis ilmu biasa, majlis hadis ke, majlis ta'lim ke, kalau nak namakan majlis zikir pun masih boleh lagi lah. Tapi adakah mentang-mentang kita baca hadis apa ni, kita baca hadis apa? Hadis Rasulullah SAW. Boleh tak kita namakan majlis ni majlis Rasulullah? Sebab kita baca hadis Rasulullah SAW. Kan ni macam bunyi dia tu. Seolah majlis kita majlis Rasulullah. Mari datang majlis Rasulullah. Saya tak maulah pergi majlis Rasulullah. Kan bunyi dia dah lain macam. Jadi seolah majlis ni majlis eksklusif. Sekarang kita dah dengar pula nama baru. Dulu orang panggil majlis Maulidur Rasul. Okeylah, apa mana Maulidur Rasul? Memperingati kelahiran Rasul. Ataupun majlis baca maulid, yakni baca sirah kelahiran Rasul atau majlis mencinta Rasul, apalah nak namakan, tapi dia tetap ada benda yang menerangkan tentang majlis tersebut. Tak pernah ada orang kata majlis Rasulullah SAW. Ha, tapi sekarang dah keluar dah kumpulan majlis Rasulullah SAW. Saya dengar datang asalnya dari Indonesia, dia kan dah masuk kat sini. So umur hidup umur sejarah Islam tak pernah ada ulama panggil majlis dia majlis Rasulullah SAW. Atau imam-imam Malik dan sebagainya, imam-imam ulama-ulama yang baca hadis Nabi SAW, tak pernah mereka sebut ini adalah majlis Rasulullah. Tapi kalau majlis tu bacaan Quran, kita cakap majlis tilawatul Quran. Kalau nak short form majlis Quran masih okey lagi. Tapi majlis Rasulullah dalam soalan majlis itu kepunyaan Rasulullah, Rasulullah ajak pada majlis tersebut, atau majlis Rasulullah sebab Rasulullah SAW hadir dalam majlis itu. Itu agaknya dia punya cerita lah. Mereka yang tekadkan bahawa Rasulullah SAW hadir dalam majlis baca berzanjir. Jadi kalau inilah yang mereka maksudkan, ini satu kemuntaran. Tak boleh kita jadikan, nanti lama-lama dia jadikan apa ni? Dia akan jadi sebati pada lidah. Benda orang dah tak kisah lagi. Jadi lafaz-lafaz kita kena pelihara. Lafaz-lafaz ini bukan sembarang-sembarang. Islam bukan hanya tengok kepada lafaz saja, dia tengok pada makna. Dan dia bukan tengok pada makna saja, dan dia tak tengok pada lafaz juga. Baik. Jadi itu yang kita tegurlah tentang apa penamaan-penamaan, dan ini akan mengakibatkan perpecahan, perpuak-puakan di antara masyarakat Islam. Kalau pernah jadi Singapura, wah, majlis aku majlis Rasulullah SAW, besok semua majlis dikap ni majlis Rasulullah ni macam, tapi kat dalam dia macam-macam mungkar ada kat dalam. Baik, kan menjatuhkan apa ni, kita katakan lapas-lapas yang mulia di situ. Jadi balik kepada Abu Dawud rahimahullah menambah dan riwayatnya dari Mu'adz radhiyallahu an, dia berkata, dan di tempat-tempat aliran air, yakni tambah lagi daripada tadi, ada yang qada hajat di jalan manusia ataupun di tempat teduh mereka ataupun di tempat aliran-aliran air, mawaridul ma, al-mawarid maknanya mawaridul ma, seperti sungai yang mengalir ataupun matai yang keluar lepas tu dia mengalir, sama daripada gunung ataupun daripada laut lah, muara dan sebagainya. Jadi kalau kita buang hajat dekat situ pun dilaknat. Dan pada saya, buang hajat di tempat mata air ni ataupun tempat perjalanan air lebih dahsyat hukumnya daripada qada hajat di jalan ataupun di teduhan. Kenapa agaknya? Oh, ini lagi tepuk sebab ni tempat air, dia akan mengotorkan air, tidak syak lagi. Orang kalau yang kat atas dia tak mengapa, orang yang kat bawah tak tahu terapung aja. Lagilah orang maki, lagi orang mengamuk. Faham kan ni? Kalau dekat jalan, at least dekat situ je, lama-lama dia akan bersih juga. Ni air turun-turun, siapa yang kat bawah apa, ada yang kesian lah. Kalau lagi dia pakai nak untuk buat masak, buat teh, buat apa semuanya, ish, alhamdulillah. Sama ada dia pergi situ, dia qada hajat, ataupun anak dia punya pampers dia campak, suruh ngalir kat situ. Orang kampung suka buat gitu. Sampai sekarang mereka ada masalah untuk apa ni, nak bersihkan sungai-sungai mereka. Dia nak belajar dari Singapura lah. Nak kena saman teruk-teruk baru apa ni, baru mereka ni. Padahal Islam dah ajar tak boleh buat perkara seperti ini. Jadi ni lafaz daripada Abu Daud, tambah lagi tempat-tempat yang dilarang, insyaAllah kita sama buat isyarat. Mana perbuatan itu ada perbuatan yang mengundang kehilangan ramai, dan bagaimana kita baca di dalam sebahagian riwayat tadi bahawa ia juga adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT dan malaikat. Jadi tiga tempat tersebut adalah, yang pertama di jalan manusia yang kedua di tempat teduhan mereka, dan yang ketiga adalah di tempat-tempat aliran air. Dan lafaz bagaimana dalam kitab wa lafzuhu, yakni lafaz daripada riwayat Abu Daud, ittaqul mala'in al-thalatha, yakni jauhkanlah dirimu dari tiga macam laknat. Al-mala'in al-thalatha, tiga macam kelaknatan. Yang pertama adalah al-barazu fil mawarid, buang air besar di tempat-tempat aliran air, wa qari'atu tariq, dan di tengah jalan raya, wa zil, dan tempat berteduh. Rupa-rupanya kalau kita lihat lafaz Abu Daud, tambahannya bukan di belakang hadis. Tambahan di tempat aliran air itu bukan di belakang hadis, tapi di awal. Lepas tu barulah di jalan orang ramai, dan pernah barulah di tempat seduh. Lafaz hadis ini menguatkan huraian kita tadi, iaitu at-takhalli bermakna al-baraz. Riwayat ini kata apa? Al-baraz, yang ini buang air besar secara khusus. Kemudian waqari'atu tariq juga menguatkan huraian kita bahawa jalan yang dimaksudkan sini adalah jalan yang digunapakai di tengah-tengah jalan ataupun di tepi jalan. Lebih-lebih lagi jalan itu besar, maka tidak dilarang. Qari'ah maknanya tempat, qari'ah itu bunyi, maknanya orang sibuk bunyi tapak kaki ataupun tapak selipah. Sebab itu dinamakan qari'ah tu tarik, sautun ni'al, bunyi selipah lalu-lalu. Jadi yang di tepi-tepi itu tidak mengapa jika dia besar. Tapi kalau jalannya kecil, jalannya tak berapa besar, bahkan sempit, ke tepi pun tak boleh. Tepi jalan pun dilarang. Sebab sama juga datang, dia akan mengganggu orang, orang ramai. Wazil, tempat teduh, sebagaimana di terangkan dalam hadis atau riwayat lain, auzillin yastazillu bihi, jadi sebaik Ahmad, iaitu atau naungan yang dijadikan tempat berteduh, orang pakai untuk berteduh. Kemudian kalau di bawah pohon, kalau disebutkan kalau pohon itu besar, tidak berbuah, tidak mengapa lah. Tapi kalau pohon itu kecil, akan terkesan dengan najis itu, maka dilarang juga. Nah, riwayat ataupun riwayat yang berikutnya atau hadis yang berikutnya, hadis yang ke-85, wali Ahmad an ibn Abbas au naq'i ma'in wa fihi ma dha'fun, dan bagi Ahmad, yang ini dalam musnad Imam Ahmad, dari Ibn Abbas, jadi kali ini dari sahabat lain, bukan Mu'ad, bukan Abu Hurairah, tapi dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, atau tempat mengenangnya air, au naq'i ma. Dan kedua riwayat ini dhaif, kata Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kalau kita lihat lafaznya ataupun riwayatnya, aunak ima, tempat bergenangnya air, yakni air kalau jatuh dekat situ, yakni air hujan, dia akan berkumpul, dia tidak akan mengalir. Kalau riwayat Abu Daud, tempat dia air itu, dia akan mengalir turun bawah. Biasa tempat tinggi ataupun air dia banyak, dia akan mengalir. Kalau air tak mengalir ni, biasanya kat padang pasir, hatta kat tempat kita lah, kat construction site dan sebagainya, tanah lumpur-lumpur gitu kan, air dia tak mengalir, jadi dia akan apa, bertakung gitu. Itu namanya naqah, au naqah. Kalau ada terlampau dalam, dia dah jadi kolam, sampai boleh minum kalau air dia jernih ataupun air dia bersih. Jadi ini dekat lopak pun dilarang untuk kita qada hajat di situ. Ini mengikut riwayatnya, tetapi hadis ini dhaif, kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Walau bagaimanapun, kita dah katakan kalaupun hadis itu dhaif, kita tidak menggunakan hadis yang dhaif. Tapi kalau maknanya sahih, sebab dikuatkan daripada riwayat yang sahih, maka kita boleh kiaskan makna tersebut. Itulah kita katakan illah, sebab qada hajat di tempat-tempat ini dilaknat adalah ia mengganggu orang. Jika tempat pergenangan air itu digunapakai oleh orang, orang nak mandi dan seterusnya, orang nak minum lagi, dia tentulah haram. Tetap juga perbuatan ini dilaknat oleh orang ramai dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun riwayatnya lemah, jadi tak ada masalah. Di sini terdapat okay, kita teruskan tadi. Di dalam kitab mengatakan muka surat 183 pada keduanya terdapat kelemahan. Yakni pada hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud tadi. Riwayat Abu Daud dianggap dhaif kerana setelah meriwayatkan hadis tersebut, beliau mengatakan hadisnya mursal sebab berasal dari riwayat Sa'id Al-Humairi. Saya rasa Sa'id Al-Himyari. Bukan Humairi. Himyari maknanya daripada Himyari dari Yaman. Sa'id Al-Himyari. Dia tidak bertemu Mu'az. Jadi dia tak pernah bertemu Mu'az. Maka hadisnya munqati'. Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalan ini. Sedang riwayat Ahmad menjadi dhaif kerana dalam periwayatannya terdapat Ibnu Lahi'ah dan rawi yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas sendiri mubham. Jadi ini semua penyakit kaget di dalam hadis ini. Baik, bagaimanapun telah kita katakan maknanya itu, insyaAllah boleh kita gunakan. Riwayat yang berikutnya hadis 86 wa akhrajat tabarani an-nahya an qada'il hajati tahta al-ashjar al-muthmirah wa dhiffati an-nahr al-jari min hadith Ibn Umar bi sanadin dha'if. Maknanya at-Tabarani telah mengeluarkan hadis tentang larangan buang air di bawah pohon yang berbuah dan di tepi sungai yang mengalir. Hadis diriwayatkan Ibn Umar dengan sanad yang dha'if. Ini semua adalah kata-kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Okay, sebelum itu kita lihat biografi perawi ini. Menurut Imam Al-Zahabi, At-Tabarani adalah Al-Imam Al-Hujjah Abu'l Qasim Sulaiman Ibn Ahmad At-Tabarani. Dan nama dia adalah Sulaiman. Dia adalah rujukan para ulama sedunia. Dilahirkan pada tahun 260 Hijrah. Jadi beliau dilahirkan selepas wafatnya Imam Al-Bukhari, kata sahab saya. Tahun-tahun gitulah, 256 Imam Bukhari meninggal. Jadi dia zaman lagi satu. Dia berpindah-pindah ke berbagai kota seperti Syam, Haramain. Haramain tu Mekah dan Madinah. Tanah haram cuma ada dua je, Mekah dengan Madinah. Betul tak habis tanah haram tak? Bukan eh? Tapi dekat internet kita jumpa tanah haram juga. Jadi tak ada hukum tanah haram. Tanah haram maknanya apa? Ada hukum-hukum dia. Tak boleh cabut pokok dia, tak boleh bunuh binatang buruannya di situ dan seumpamanya tidak dibenarkan dalam tanah haram. Di tanah haram cuma ada di Mekah dan di Madinah. Ya, walaupun dia adalah satu tempat yang agung di dalam agama Islam, tapi janganlah kita over sampai kita cakap dia tanah haram. Kemudian beliau juga telah pergi ke Yaman, telah pergi ke Mesir, Baghdad, Kufah, Basrah, Asbahan, Tawasbahan, Iran sekarang, Al-Jazirah, yakni kawasan Madinah ataupun kawasan apa ni, kawasan Najd dan sebagainya. Dan dia mempelajari hadis kepada 1000 syekh atau bahkan lebih. Guru ya, 1000 orang. Dia termasuk pahlawan dalam bidang ini. Yang ilmu hadis. Di samping kebenaran dan kejujuran, para ulama menyanjung keluasan ilmunya rahimallahu taala. Jadi ini biografi Imam At-Tabarani rahimallahu taala. Tapi kalau kamu baca biografinya, kamu macam tak percaya bahawa banyak hadis lemah dan palsu dalam kitab-kitab ini. Terutama sekali kitab Mu'jam Al-Saghir, Al-Awsat dan Al-Kabir. Kenapa macam tu? Adakah bila kita kata ada hadis lemah, sangat lemah, hadis palsu dalam kitab-kitabnya, maknanya kita dah cacat, kita dah celakan imam yang besar ni? Jawabnya tidak. Tidak bermakna imam tu hebat, dia tak boleh riwayatkan hadis yang lemah, hadis yang palsu. Kita mesti bezakan antara riwayat dengan keilmuan seseorang. Hadis ni diambil tau. Kita pergi cari hadis, lepas tu riwayat tu kita hafal atau kita catat. Zaman dahulu tujuan kita riwayat hadis untuk apa? Sampaikan pada orang lain. Baligh anni walau ayat, sampaikan dah daripada ku walaupun sepotong ayat. Bukan mesti ayat Quran saja. Apa juga datang daripada Nabi SAW. Masuk hadis. Dan mereka sampaikan. Tapi bila mereka sampaikan, mereka akan sampaikan dengan sanadnya. Aku dengar daripada dia ataupun daripada dia dia sampaikan tu. Di sini tidak semua perawi hadis mensyaratkan bahawa semua riwayat yang diriwayatkan kepada awak adalah hadis-hadis yang sahih belaka. Ada ulama yang buat macam tu. Seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan lain-lain lagi lah. Dan mereka namakan kitab mereka sahih. Tetapi mereka sendiri pun kadang-kadang, satu orang kadang-kadang dia boleh tulis kitab hadis-hadis sahih aja, dan dia boleh tulis satu lagi kitab hadis-hadis lemah aja. Sama juga, ni pun berlaku juga. Maknanya imam tu hebat sampai dia beza-bezakan hadis-hadis tu, dia pilih. Ha, yang sini dia keluarkan yang sahih saja. Dan kadang-kadang mereka keluarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu bab. Macam Imam Bukhari ada satu kitab tentang adabul mufrad, yang ini adab individu. Dia takkan keluarkan hadis semua yang ada dalam Sahih Bukhari. Sebahagiannya ada kat situ. Tapi banyaknya berkaitannya adalah dengan hadis-hadis apa ni, berkaitan dengan adab. Dan dia sekali lagi tidak mensyaratkan di dalam kitab adabul mufrad contohnya bahawa dia adalah hadis-hadis yang sahih saja. Mungkin dia adalah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan apa ni, adabul mufrad, tapi tidak semestinya dia sahih. Dan dia ada kitab lagi, Khalqi Af'alil Ibad, bahawa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis, kumpulan hadis-hadis tentang akidah pun tidak semua di dalamnya adalah hadis-hadis yang sahih. Kebanyakan ni sahih lah. Dan dia ada kitab tentang Qira'ah Khalfal Imam, kitab hukum baca Fatihah belakang imam. Jadi dia bawakan hadis-hadis dia semuanya. Dan ada beberapa ulama' yang ada kitab namanya macam tu, Qira'ah Khalfal Imam. Juga tak semua hadis-hadis kat situ hadis-hadis yang sahih. Sebab itu saya dah ingatkan beberapa kali, kalau orang kata muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, maknanya mereka keluarkan dalam kitab tertentu, iaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab Imam Bukhari, Imam Muslim tulis banyak kitab lain. Imam Bukhari ada satu kitab besar, amat besar, tentang namanya Tarikhul Kabir, tarikh yang besar. Dalam kitab tu profil perawi-perawi dan sebagainya. Dan dalam situ macam-macam hadis lemah ada kat situ. Adakah Imam Bukhari tak hebat? Tak. Pasal dia balik kepada tujuan periwayatan. Jadi di sini kita kena faham. Kemudian ada ulama dia syaratkan, okay, aku tak akan masukkan dalam kitab aku ni kecuali hadis-hadis yang sahih saja. Tapi mesti ke kat dalam dia betul-betul hadis yang sahih? Kenapa tidak? Sebab bila dia kata aku syaratkan masuk dalam kitab aku hadis yang sahih saja, menurut siapa? Menurut dia. Tak semestinya ulama lain. Kita cakap siapa? Ulama lain, bukan budak-budak lain. Ulama lain setuju bahawa hadis ini sahih. Sebab dia manusia, boleh tak dia buat silap? Boleh buat silap. Tapi biasanya tak adalah terlampau banyak sangat hadis itu yang lemah. Ia balik kepada keilmuan seseorang itu. Sebab tu kita jumpa hadis-hadis lemah, sangat lemah, bahkan palsu dekat kitab-kitab sunan. Ibnu Majah ada hadis palsu, ulama dah cakap dah. Dalam sunan At-Tirmizi hadis-hadis lemah, padahal Imam At-Tirmizi kata hadis ini hasan sahih lagi. Tapi bila kita cek, sangat lemah. Boleh tak ulama buat silap? Boleh. Dan di sana ada lagi kitab-kitab yang mana ulama-ulamanya lagi ringan. Ha, ini adalah hadis-hadis yang kaitan dengan fadail amal. Kita bawa lah hadis-hadis ni. Tapi kadang-kadang dia cakap macam dia akan tinggalkan ataupun elakkan hadis-hadis yang sangat lemah dan seterusnya. Tapi kita dapat adil juga. Seperti kita tarhib kita minum manzir dan sebagainya. Imam Suyuti dari kitab besar dalam ada berapa puluh ribu hadis. Jami'ul Kabir, Jami'ul Sarih, dia pun kata aku takkan masuk kat dalam kitab aku ni kitab hadis-hadis yang mauzu'. Sekali datang ulama Mesir juga lepas dia Al-Manawi, tak salah namanya Al-Manawi, dia cek balik hadis tu berpuluh ratus hadis palsu kat dalam. Adakah maknanya mereka telah biadab dengan ulama-ulama hadis? Jadi di sini kita kena berlaku adil. Kita tak boleh ta'asub dengan mana-mana ulama. Setiap ulama kita kena pertimbangkan dengan apa ni? Dengan dalil. Jadi kalau ada dalil bahawa hadis ni lemah, kita kena tinggalkan imam, pendapat imam tu lah. Kita kena ikut dalil. Baik. Jadi di sini yang kita dapati Ibnu Hajar pun banyak kali dia kata fihi da'af, fihi da'af, maklul dan sebagainya, penyakit. Siapa kata tu? Ibnu Hajar. Dan itu adalah riwayat-riwayat siapa? Kebanyakan hadis ini riwayat siapa? Riwayat ulama-ulama yang besar. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Adakah dia telah mencela, mencacat-celakan ulama-ulama ini? Tidak. Baik. Ini perkara yang penting. Pasal ini adalah satu step atas lagi sikit. Selepas kita dah faham wajib mengikut sunnah, dan makna ikut sunnah adalah ikut hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Maksud sahih tu yang diterima lah, termasuk kat situ hadis hasan. Dan hasan pun ada hadis hasan li ghairi, hadis dia daif tapi kumpul-kumpul dah boleh jadi hasan li ghairi. Tu semua kira hadis sahih lah tu. Jadi step yang pertama, kita kena ada akidah manhaj bahawa kita hanya nak pakai, nak percaya, nak amalkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kedua, kita nak tahu pula, step kedua adalah bahawa bukan semua hadis yang dinamakan atau orang kata dia hadis sahih, dia betul-betul hadis sahih. Tapi macam mana nak tahu Ustaz? Bab itulah awak kena belajar. Tapi kalau awak rasa saya belajar pun tak faham, tak sampai-sampai, saya tengok itu error-error tu saya macam nak macam, macam apa, macam kena panah, saya dah ngantuk tengok error-error je, saya dah ngantuk. Jadi apa jawapan kita? Kalau awak tak boleh, senang aja, awak taklid. Taklid orang yang awak rasa, awak percaya dia ahli dalam perkara tersebut. Sebenarnya awak mungkin tak faham 100%, tapi 60%, 70% masih boleh faham. Kalau dia kata kat situ macam tadi, penyakitnya hadis ini ada terputus, cukup manis lah tu, lemah lah tu. Perawinya lemah, perawinya berubah hafalan bila dia dah tua, buku dia hilang, buku dia terbakar, kekasih dia meninggal dunia dan sebagainya, apa je lemah hadis tu pun apa? Manusia. Logik kan? Logik. Kalau diriwayatkan daripada mana? Daripada negeri dia, hadis dia good, bagus. Tapi diriwayat daripada negeri lain, daripada Mekah, Madinah, hadis dia lemah. Boleh faham tak tu? Tak ada apa-apa pun biasa. Jadi asas dia sebenarnya, asas ilmu hadis ni, nak hukumkan hadis ni sahih tak sahih daripada sudut sanad, begitu juga dengan matan. Lima syarat yang saya tulis, sebab mati-mati saya katakan mesti nak kena hafal maknanya je. Yang pertama apa? Sanadnya mesti bersambung. Kemudian kedua, perawi-perawinya itu mestilah dipercayai, dipercayai, soleh lah, maknanya bukan fasid. Yang kedua, hendaklah perawi-perawinya kuat hafalannya. Yang keempat, yang keempat, hendaklah hadis itu tidak syadz, maknanya tidak menyalahi riwayat-riwayat lain. Yang kelima, hendaklah hadis itu selamat daripada penyakit yang halus, yang mencacatkan. Zahirnya nampak selamat, tapi sebenarnya ada. Ini kata orang tu nak kena pakai mikroskop lah, nak tengok kuman dia dan sebagainya. Kan zaman sekarang kita orang pakai apa ni, pakai alat-alat, kalau tengok biasa dia tak nampak. Jadi ini level lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita dengar kecacatan-kecacatan, dia mesti balik kepada salah satu daripada lima syarat tadi. Tak keluar daripada itu. Lebih kurang lah, ini lebih kurang. Nah, jadi oleh kerana itu, jangan kita gaduh-gaduh dan tuduh-menuduh bahawa kita bila melemahkan, kita ikut ulama' yang lemahkan hadis ini, tahu kita tidak hormat pada ulama' ini. Kita tuduh dia berdusta dan sebagainya, sebab mereka riwayat dengan sanad. Hatta Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang bagus, pun ada riwayat-riwayat yang lemah, sebab pada dia perawi ni okey, pada ulama lain perawi ni Lemah, mesti ditolak. Jadi sebagaimana ada khilaf dalam apa juga masalah, sentuh wanita yang bukan mahram batal wuduk ke tidak, berapa banyak pendapat ada tu kan. Awak kan dalam fikir saja dia khilaf. Dalam hadis pun ada khilaf. Perawi ini boleh percaya ke tak boleh percaya, kalau ada kuat ke tak kuat dan sebagainya. Banyak pembahasan. Jadi semua ada disiplinnya. Tapi kalau riwayat tu sanad pun dah tak ada terus. Alamak. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Wah, sekarang Cina memang dah apa? Dah maju dah buat ekspor besar. Jangan tengok makna dulu. Kita cakap pasal sanad. Kita nak kata ini Nabi SAW sabda tak pada sahabat. Sanad pun tak jumpa. Maknanya ni tak ada asalnya. Tak ada asal langsung. Ni kata-kata orang ke, kata-kata siapa ke. Jadi yang penting jangan nisbah dan kepada Nabi SAW. Jangan kata kolam Nabi SAW. Tak payah. Tak boleh. Berdosa besar. Bohong atas nama Nabi SAW. Tapi maknanya kalau boleh pakai, pakai. Katanya belajar kat mana-mana. Betul tak ni? Boleh pakai ya? Makna dia. Makna dia. Tapi jangan letak situ. Letak dekat apa ni, iklan sekolah. Kolam Nabi SAW. Utlubu ilma Allah bisik. Ataupun hubbul watani minal iman. Cinta negara sebahagian daripada iman. Dia kata Nabi SAW, siapa? Tak ada dia banyak. Sahabat dia pun tak ada nama. Tak ada sanad. Garanti lemah. Kalau ada sanad belum tahu, kuat, boleh jadi lemah. Tak ada sanad, lagi lemah. Terputus terus. Nah, jadi kita kena hati-hati dalam hal ini. Okay. Adakah cinta negara sebahagian daripada iman? Jawabnya, kalau negara tu ada kaitan dengan iman, dia bawa kepada keimanan, orang-orangnya beriman dan sebagainya, bolehlah cintai negara tersebut sebagai keimanan. Walaupun kita bukan daripada negara tu, kita cinta sebahagian negara sebab kita sukalah dia. Dia menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Ahli dia, ahli iman. Baik. Jadi kita bukan setakat cinta negara saja. Kemudian, kalaulah negara tersebut, apa ni, kita memang dilahirkan situ, kita ada namanya cinta tabi'i. Setiap orang akan suka mana tempat dia tinggal. Setiap orang akan suka keluarga dia dan sebagainya. Ini biasa. Ini tak ada kena-mena dengan apa ni? Iman atau tidak. Ini cinta biasa saja. Anak dia drug addict macam mana pun, dah maki hamun, dah curi duit mak dia dan sebagainya, buka bilik tengah isap dadah apa semuanya, tetap dia akan sayang ke tak sayang anak dia juga? Tetap dia akan sayang. Nama dia nak angkat telefon, panggil apa? CMB? Tak anak punya. Sebab anak dia. Ini bukan cinta kerana iman. Adakah dia kafir ni? Mak dia. Ini cinta apa kata orang? Cinta mak dengan anak lain lah. Ini datang mencinta anak dia, mak dia. Tapi boleh tak buat itu sebenarnya? Anak lah dah teruk sangat, merosakkan diri, masukkan orang lain, kita biarkan pasal kesian, tak sampai hati, nanti kena tangkap, nanti kena cukur rambut dia, nanti kena cukur tu, kena dah macam-macam lagi. Kesian punya pasang, kita pakai semua pendek, nanti dia kena tagging dan macam-macam lagi. Habislah anak dia, teruk. Boleh mati anak. Jadi sayang anak kata orang tu apa? Dia apa? Dipukul-pukul lah tu dia. Balik kepada hadis. Sanad ini okey, balik. Hadis ini dari riwayat Tabarani. Dilarang ataupun ada larangan pada hajat di bawah pohon yang berbuah. Baik. Okay. Jadi maknanya kita dah terangkan betul. Wa dhiffatin nahril jari, dan di tepi sungai yang mengalir. Sebabnya sama. Tapi hadis ini daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita lihat tafsir hadis tersebut di bawah tu. Hadis ini dari Ibnu Umar dengan sanad dhaif, kerana ada rawinya yang matruk. Diterjemahkan apa? Tidak dipakai. Patutnya ditinggalkan. Perawi yang ditinggalkan ni paling teruk. Kalau ada sanad dalam sanad perawi dia matruk, ditinggalkan, maknanya hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah. Hadis ini ada macam tak ada. Dia tak boleh kuatkan siapa-siapa dan dia tidak boleh dikuatkan. Kalau ada matruk, biasanya matruk ni disebabkan apa ni? Adalah dia. Dia punya kejujuran tu diragui. Dia dituduh sebagai pendusta ke dan sebagainya. Sebab itu dia matruk, orang tinggalkan hadis tu. Tak dipercaya. Dia bawa riwayatkan ada hadis lemah, palsu dan sebagainya. Jadi ini riwayat At-Tabarani. Siapa yang kata tadi? Hadis ini ada perawi matruk. Imam As-Sanani, imam hadis. Bukan saya, bukan awak. Adakah dia menjatuhkan imam ni? Sekali lagi jawabnya, tidak. Baik, kenapa dia bawa hadis ini? Kenapa Ibnu Hajar bawa hadis ini? Kalaulah hadis ini sangat lemah. Jawabnya, sebab hadis ini digunapakai oleh ulama-ulama fikih. Nanti kat dalam kita atas fikih, mesti awak akan jumpa mazhab Syafi'i, especially awak jumpa. Dilarang pada hajat di bawah pohon yang berbuah dan sebagainya. Kita tengok matan Ibnu Syuja', kita akan jumpa benda. Mazhab apa ni Syafi'i banyak. Jadi antara hadis yang kita guna pakai adalah hadis ini. Jadi hadis dia lemah, kita tak boleh katakan yang hadis Nabi, tetapi maknanya betul insya-Allah. Baik, muka surat 184. Kata Imam Sunani lagi, jika hal ini telah diketahui, maka dari hadis-hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahawa ada 6 tempat yang dilarang buang air besar, iaitu jalanan tempat orang berlalu lalang, tapi bukan mutlak semua jalan, hanya jalan yang jadi tempat orang berlalu lalang. Kita jelaskan. Tempat orang berteduh, sumber-sumber air, pada air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, dan di pinggir sungai. Abu Daud menambahkan dalam marasilnya dari hadis makhul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di pintu-pintu masjid. 280. Kalau nak tambah lagi, tapi tak disebutkan darajat hadis ni. Tapi hadis mursal garanti lemah. Lah. Marasil lah satu lagi. Kitab ni Abu Daud, dia ada kitab lain namanya Marasil. Dalam dia semua hadis lemah, hadis mursal berlaku. Dia pernah mula sampai habis hadis mursal saja. Ada sebab mereka riwayatkan hadis mursal. Sebab hadis mursal ni, dia punya lemah tak lemah sangat. Dan dia boleh digunapakai nanti, boleh jadi rujukan untuk menguatkan hadis-hadis lain. Baik, satu permasalahan adalah hukum buat rumah di tepi-tepi sungai. Maka kata ulama haram juga buat perumahan di tepi sungai ataupun lagi teruk lagi di atas sungai lah, sehingga pun menghalang air sampai turun ke bawah. Kenapa dilarang? Sebab illahnya sama, ia akan menyakitkan atau mengganggu orang lain daripada mendapat manfaat air tersebut. Dan kalau ada kat situ, dia akan buang kat sampahnya apa semuanya di situ. Kalau dia tahan air tersebut, orang tak dapat gunakan. Dan lagi teruk daripada qada hajat, sebab apa? Nak rubuhkan rumah yang telah dah dibina tu lebih susah daripada setakat apa ni, najis dan sebagainya. Ini juga disebut oleh para ulama, waktu dilarang kita bina rumah di tempat-tempat tu. Jadi kalau memang chalet dan apa tu semua memang dijaga kebersihan, kita tidak ada cerita lah. Kat Dubai tu semua adanya rumah tepi apa? Tepi air ataupun atas air. Baik. Banyak hadis-hadis tentang yang ada, kebanyakan hadisnya tidak berapa kuat. Saya rasa kita berhenti kat sini. Yang lain kita boleh sama. Ada apa-apa soalan? Kita ambil soalan yang tulis ni dulu tentang puasa. Tak mengapa lah. Soalan ni penting. Yang wanita yang hamil mempunyai hutang puasa Ramadan yang lepas, perlukah dia qada puasa jikalau dia mampu atau hanya perlu membayar fidyah? Apa jawapannya? Dia bayar puasa ke dia bayar fidyah? kalau dia mampu. Kalau dia mampu, dia mesti bayar puasa. Dalil dalam Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang kamu sakit, yang ini tak boleh puasa, ataupun dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka hendaklah digantikan dengan hari yang lain. Gantikan dia puasa. Jadi orang yang hutang puasa, sama macam orang yang sakit, dia kena bayar balik. Tak ada kefarah selain daripada itu. Dan dia tidak perlu bayar fidyah. Maknanya dia tak boleh combine, dia tak payah combine puasa dan fidyah. Dan sebaliknya, fidyah saja pun tak boleh. Jadi yang penting dia kena bayar juga puasa, kalau dia mampu bayar. Kalau dia tak mampu bayar fidyah ke, pun tidak juga. Tunggu sampai dia melahirkan anak, atau tunggu sampai bila yang dia mampu, lepas tu dia qada. Tetap kena qada. Faham eh? Ustaz, apabila di kawasan masjid, di manakah dikatakan kawasan i'tikaf, dan di kawasan manakah kita solat tahiyatul masjid? Kawasan masjid lah kawasan i'tikaf. Kawasan solat lah tahiyatul masjid. Dia dah jawab lah. Kena spesifik lagi lah. Dalam tandas boleh niat i'tikaf tak? Tandas masjid. Dalam store masjid, dalam sound room masjid. Jadi wallahualam, Asalnya masjid tu masjid. Kemudian tempat wuduk, tempat apa nama, tempat tandas dan sebagainya, itu semua bangunan lain asalnya. Tapi zaman sekarang, kita tanah kecil, jadi kita nak aturkan tempat-tempat tu, dan kita perlukan semuanya. Nak letak madrasah, nak letak auditorium, nak letak library, nak letak tu, nak letak ni. Baik, jadi apa mereka buat? Mereka khususkan tempat-tempat tu. Ada pintu, ada bilik, apa semua. Jadi oleh kerana diorang dah letak macam itu, maka tempat yang mereka kata inilah dewan solat, itulah dewan solat, itulah yang ada i'tikaf, itulah yang ada hukum-hukum masjid, wanita haid dan sebagainya. Selain daripada itu, asalnya tidak. Jelas saya rasa bab ni. Kalau kita nak cerita panjang lagi, oh tapi ni kan dalam pagar masjid dan apa semuanya. Sekarang yang buat masjid tu ketatkan macam itu. Awak nak ikut awak ke awak nak ikut dia? Awak mesti ikut tuan rumah. Baik tuan rumah dah kata macam itu, kita ikut lah. Sebab kalau tidak, sampai bila kita nak bertengkar ni? Kita takkan selesai. Pasal masjid pun kita tak selesai. Dan kalau ni masalah hukum, masjid ni bukan milik kita peribadi. Masjid milik kerajaan. Maksud saya tu ada wakaf dia, ada yang menjaga. Ya kalau kita ada isu tentang masjid, kenapa buat macam itu begini, sebelum dia buat kalau boleh, kita dah berikan pandangan. Tapi taruhlah pandangan majlis contohnya, bahawa boleh macam ini, boleh macam itu, boleh macam itu. Tak ada jalan bagi kita kecuali apa? Kecuali ikut saja sebab. Tapi kita akan apa ni? Asyik kita akan bergaduh. Kita kena faham tentang perkara ini. Apa ni, hukum teori dengan hukum praktikal kadang tak sama. Tak boleh kita campur adukkan benda tu. Praktikal dia memang kita kena ikut siapa yang jaga mentadbirkan masjid. Walau bagaimanapun ni tentang tahiyatul masjid lah, kalau saf masjid dah tak cukup dan melimpah sampai keluar, atas sampai keluar, sampai luar daripada pagar masjid, awak boleh solat tahiyatul masjid dekat situ. Sebab bila masjid dia dah bersambung, hukumnya adalah hukum masjid. Dan sambung tu tak mestilah betul-betul sambung saf rapat-rapat dan sebagainya. Kadang-kadang ada uzur ni, pasal ada tiang lah, ada apa semuanya, itu masih kira sebagai masjid. Sebab tu selalu ditanya masyayikh, ditanya dekat masjid Nabi contohnya, sekitar dulu dekat masjid Nabi, kan selalu bahasa kalau solat Jumaat dia overshot semua sampai apa? Sampai terkeluarinnya. Dah keluar daripada pintu semua. Ada orang tanya, ini dapat solat dalam pasal masjid Nabi 1000 bala kan? 1000 bala satu hal. Dan kedua ni tahiyatul masjid ke tidak? Itu. Jadi masjid juga kalau dia dah bersambung, tentulah dia ni hukum masjid. Sebab nama masjid Nabi SAW asalnya kecil aje. Kecil agaknya macam masjid ni je. Jadi lepas itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ditambahkan, Uthman pun tambahkan dan sebagainya. Kata mereka, kalau ditambahkan sampai Yaman pun, dia tetap dalam Masjid Nabi, semayang kat dalam dia 1000 pahala juga. Nampak? Kefahaman para sahabat. Jadi kalau dia bersambung, dia okey. Sebab tu Masjidil Haram, asal dia kecil dan dia ni. Sekarang berapa kali, berapa puluh masjid boleh masuk kat dalam? Puluh masjid boleh masuk kat dalam. Baik. Jadi semuanya hukum masjid ke bukan? Ya, ya. Semuanya hukum masjid. Kecuali Safa Marwah. Safa Marwah tu bukan masjid. Sampai sekarang, dong tak akan masukkan Safa Marwah sebagai sebagian masjid. Yang lain semua orang boleh buat sebagian masjid. Orang naik atas 6 tingkat, 60 tingkat satu hari pun tak tahu. Tak ada hal. Semuanya kira kan sebagai sebagian masjid. Kalau nak buat bawah tanah lagi pun 60 tingkat pun dia kira bagian sebagai masjid. Kenapa? Sebab kita ada hadis. Siapa yang rampas sejengkal tanah, maka dia akan di apa ni, di tawakkallahu, maknanya dia akan digulunglah dengan tanah tersebut sampai kepada 7 belah tetala bumi. Padahal dia curi bukan bawah, dia cuba buat rumah kat atas, dia curi sekeping aja tanah kat atas, dia punya hukum semuanya sekali. Jadi ulama ambil ni sebagai hukum kias bahawa kalau kita kat atas ni, atas pun hukum tanah tersebut, bawah pun hukum tanah. Sebab tu kalau solat ke atas pun dapat juga, bawah tanah pun kalau ada pun hukum atas dia juga. Tetapi yang afdal mana, yang semayang ke atas ke semayang ke bawah, ataupun kan yang level yang normalnya, yang normalnya afdal lah. Ha? Saya tak boleh bayangkan tak apa satu hari dia naik terterapur-rapur nanti. Takkanlah, dia kat situ juga. Itu yang afdal. Nah, jadi itu tentang tahiyatul masjid. Jadi kalau solat hari raya di stadium, ada tahiyatul masjid tak kat stadium? Ke tak tahiyatul stadium? Tapi sekarang orang skor gol terus sujud, sujud tu. Tahu tak ulama bahaskan tentang hukum sujud sambut gol. Macam-macam hal. Saya perajin pergi baca lah. Tak apa-apa saja. Skor gol pun sujud, sujud syukur pun. Orang-orang Arab juga punya kerja lah ni. Ikut orang Kristen kan, dia buat tanda-tanda dia kan, dia buat Kristen dia punya tu. Saya orang Islam pun sujud juga. La ilaha illallah. Tu kalau tempat tak ada ulama habis, nanti benda ni akan jadi, dia akan berkembang jadi tahap Tuhan lagi. Nah, yang penting di sini adalah apa tu, mengikut Syekh Uthaimin rahimahullah taala, musalla aid, musalla'id yang setahun sekali, setahun dua kali, hukumnya hukum masjid. Jadi ada tahiyatul masjid. Sebabnya Nabi SAW kata pada apa ni, sahabat-sahabat, panggillah wanita-wanita, hatta yang haid pun, yang sedang haid pun datang menyaksikan solat id. Tapi waliyatazilna musalla, tapi hendaklah dia jauhkan dirinya daripada tempat musalla. Apa maksud? Tak ada makna kalau melainkan apa, musolla tu hukumnya hukum masjid. Sebab kalau musolla tu bukan masjid, kenapa mereka tak boleh masuk dalam musolla? Faham tak? Jadi maknanya hukum musolla itu adalah hukum masjid. Begitu juga dengan masjid-masjid yang sekali-sekali pakai, dekat Masjid Al-Haram, dekat Masjid Khif, Masjid Namira, ni semua pakai setahun sekali je. Baik, dia tetap hukumnya hukum masjid. Jadi bukan mesti dia tiap-tiap hari ada solat baru dia kira masjid. Jadi kalau kalau macam kat Malaysia, surau, surau tu hukum masjid. Walaupun nama dia surau, kalau kita namakan musalla, dia kira masjid. Tetapi kalau musalla, surau-surau kat petron, bukan apa tu, plus-plus tu, itu bukan hukum masjid. Itu bukan hukum masjid. Itu masjid jalanan tu tak ada hukum masjid. Nah, ada pun mereka yang mengatakan tak ada solat tahiyatul masjid di musalla, sebab Nabi SAW bila datang solat id dia terus khutbah dan sebagainya. kita katakan itu bukan dalil. Sebab Nabi SAW Jumaat pun dia tak salat Baitul Masjid. Sebab untuk imam dia ada sunnah lain, dia tak boleh salat Baitul Masjid, dan lepas tu pun dia tak boleh salat dekat dalam masjid. Dia kalau salat luar dia kena balik. Sebab dia datang kerja dia terus beri salam, assalamualaikum warahmatullah, lepas tu Bilal akan apa ni, akan azan, so terus innal hamdalillah. Jadi dia tak ada nak Baitul Masjid lagi, dia kena datang lambat lah. Maknanya dia boleh datang cepat, tapi dia kena apa, masuk bila time nak beri khutbah. Jadi begitu juga dengan solat Idul Adha. Sebab solat Idul Adha datang solat dulu ke khutbah dulu, dia akan solat dulu, dia datang terus solat, dah habis solat terus apa, terus khutbah. Satu perkara tentang solat hari raya ini saya nak bilang, sebab ada ironi dia dekat sini. Solat raya kita solat dulu kan, solat dua rakaat, Allah Akbar Allah Akbar, takbir-takbir tu semuanya, dah habis saja terus buat apa, khutbah ke doa. Ada tak doa orang, ada tak kat mana-mana Singapura ni lepas solat hari raya doa? Apa sebab tak ada? Sebab nak khutbah. Tapi kalau diorang solat apa pun macam mana punya, mesti nak kena doa lepas solat jemaah ke lah. Tapi solat hari raya semua boleh tak nak doa ni lepas solat jemaah. Tiara ni confirm Nabi SAW tak doa lepas solat hari raya. Okay. Sebab lepas tu nak khutbah. Dan dalam khutbah tu Nabi SAW doa panjang-panjang. Itu yang disuruh wanita, wanita haid pun suruh datang, sebab untuk aminkan doa imam yang dalam khutbah tu. Jadi sepatutnya dah doa panjang lebar pun semuanya, dan lepas khutbah nak doa lagi, dekat Singapura masih doa lagi. Itu ironi ni. Menunjukkan kefahaman dia salah. Apa salah doa lagi? Kan khutbah dalam doa dalam khutbah lagi bagus ke? Lagi abdal ke? Doa dua khutbah dalam khutbah lagi bagus. Apa salah doa lagi? Jadi oleh kerana mereka nak pelihara kebiasaan, last mesti doa. Dia kan mana-mana last doa. Jadi kalau last belajar mesti doa, last apa semua mesti doa kan? Last makan doa, last saya tak tahu apa nak bawa ni. Jadi lepas khutbah harian dia pun mereka nak doa. Jadi apa yang berlaku kalau kita doa dah panjang dekat khutbah hari raya, nanti kita dah drag lagi untuk doa yang lepas khutbah. Jadi mereka pendek kan, yang simple-simple, Rabbana zalamna anfusana Rabbana atina, dekat dalam doa ayat khutbah, lepas tu sambung lagi doa macam biasa. Tapi ini semua kita dapati menunjukkan apa ni, kalau mereka kaji sunnah Nabi SAW ini semua jelas menunjukkan bahawa Nabi tak doa lepas solat jemaah. Tak mungkin punya Nabi SAW doa lepas solat jemaah. Nak tahu apa sunnah Nabi SAW lepas solat jemaah? Nabi SAW akan duduk sekejap, dia akan ngadap kepada jemaah macam ini, okay, dan zikir sikit lebih kurang supaya orang wanita keluar dulu. Jangan sampai orang lelaki keluar nanti bertembung dekat pintu dengan orang orang perempuan. Zaman dulu macam gini je lah, lagi tak ada tabir, tak ada apa semuanya, nanti bertembung. Jadi Nabi SAW duduk kat situ stay sehingga sampai orang wanita boleh boleh keluar, jadi tak bertembung. Dia menunjukkan bahawa mereka bersama dalam satu masjid tu kerana memang terpaksa. Tapi kalau biasanya mereka tak mau, apa ni, syariat ni melarang daripada kita apa ni bersama-sama ikhtilaf. Jadi Nabi SAW kalau dah keluar je, Nabi SAW akan cepat-cepat apa ni bangun. Dah pernah zikir kat tempat lain ke apa tak tu. Jadi orang lelaki kuat boleh lah solat, solat ke ataupun nak keluar ke nak apa semuanya dah dah boleh. Itu solat Nabi SAW. Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab dia. Aku suka imam jangan stay lama-lama lepas solat. Stay berapa lama? Sekadar wanita boleh apa? Boleh keluar dulu. Jadi wanita kalau tu macam itu, jangan pula stay lama-lama. Tak keluar-keluar pun. Alamak. Lelaki pun tak dapat keluar. Tapi kalau bagaimanapun, itu keadaan bila masa tak ada pisah apa sebenarnya. Jadi sekarang pintu dia special untuk kumpulan. Bagus lah tu. Lelaki dah tempat lain, itu dah tak kisah, dah tak ada. Jadi kita asalnya lepas solat, kita habiskan kita punya zikir lepas lepas solat. Itu lagi abdul daripada kita baca Quran lepas solat. Walaupun Quran tu kalam Allah. Sebab apa? Setiap perkara tu mesti sesuai pada tempat dia. Ni sekarang tempat dia adalah zikir solat. Dia habiskan dulu zikir. Nah. Ada banyak pula soalan yang tutup. Nak sambung lagi? 2, 3, 4. Tapi boleh jawab pendek-pendek lah. Solat rawatib sebelum isyak, adakah hadisnya lemah? Bolehkah diamalkan? Siapa kata lemah? Oh, rawatib qabliyah isyak, dia bukan rawatib lah. Rawatib yang muakkadah tu dia lepas isyak, bukan sebelum isyak. Bolehkah diamalkan? Kita katakan ada hadis yang sahih, selesaikan semua masalah ni. Baina kulli adhanain, baina kullil adhanain salatun. Di antara setiap dua azan solat, yakni solat sunnah. Dua azan dekat sini adalah al-azan wal iqamah. Iqamah dinamakan azan juga tahliban. Macam qamarani, yakni dua bulan, ataupun walidani, dua bapa, padahal satu bapa itu perempuan. Faham tak ni? Jadi al-azan ni apa ni, dia lagi besar, lagi penting, jadi dinamakan dengan al-azan ni. Ini dua azan. Jadi subuh dan itu ada, apa juga hatta maghrib pun ada, asar pun ada, isyak pun ada. Cuma yang muakkad yang disebutkan dalam hadis yang khusus, siapa pelara solat-solat ini, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat selepas zuhur dan sebagainya tu, akan dibindahkan rumah apa ni, di syurga untuknya. Itu lain, itu adalah muakkadah. Itu yang dinamakan ar-rawatib. 10 rakaat mengikut sebahagian ulama, 12 rakaat mengikut sebahagian yang lain. Itu akan datang dalam bab ini. Jadi boleh amalkan tak? Jawabnya boleh. Kita tak jaga dia macam kita jaga solat rawatib yang lain. Dan kalau terlepas pun tak payah nak qada. Tapi kalau terlepas, contohnya terlepas qabliyah zuhur contohnya, muakkadah kan, kita qada tak? Datang aja lama dah solat isyak, dah solat zuhur, kita belum solat qabliyah dia. Jadi lepas tu kita qada. Tapi macam mana nak qada? Lepas tu pula ada ba'diyah isyak, kita belum solat qabliyah dia. Kita nak ba'diyah dulu, niat ba'diyah dulu ke niat qabliyah dia dulu? Ha? Jadi niat ba'diyah dulu. Sebab apa? Time sekarang ni lepas isyak, ba'diyah dia datang kan. Jadi kita apa ni, niat ba'diyah dulu. Lepas tu baru qada yang apa ni, qabliyah dia. Siapa tak faham qabliyah ba'diyah? Qabliyah ni solat sebelum solat, solat sunat sebelum fardu, ba'diyah selepas. Kalau rawatib yang bukan rawatib, taklah, tak berapa dituntut untuk kita qada. Tapi semalam punya qabliyah, semalam punya ba'diyah, kita qada tak hari ni? Atau minggu lepas ke qabliyah ba'diyah? Ibn sudahlah. Ini cerita baru ni, masih tak, pasal ada uzur tak sempat apa sebenarnya. Dah seminggu lepas awak memang malas lah. Tak payah mana, bukan jenis apa ni, bukan jenis solat punya. Baik awak solat lain sudah. Baik, yang ketiga, apabila kita hendak solat tahajud, waktu dan pukul berapa yang lebih baik? Kalau awak jenis boleh bangun akhir malam, bangunlah akhir malam. Berapa, pukul berapa, tengok awak nak solat berapa lama. Kalau awak jenis solat 1 jam, bangunlah nak lebih sikit daripada 1 jam. Betul lah, logik lah. Kalau awak jenis solat 10 minit, 5 minit, tak payahlah 1 jam, macam awak tidur punya. Jadi baik awak lah, bangun 5 minit, 10 minit. Macam tu lah. Kalau awak memang tak boleh bangun akhir malam, sebelum tidur awak solat tahajud. Tahajud tak mesti syaratnya kita bangun tidur. Boleh? Jadi yang terbaik adalah akhir malam. Yang terbaik adalah akhir malam. Saya nasihatkan orang yang nak solat tahajud mesti buat apa yang dia mampu. Ini antara solat sebenarnya yang susah. Sikit orang yang boleh istiqamah. Orang semua boleh try. Semua orang boleh try. Tapi tak semua orang boleh continue. Jadi macam mana? Bila ada semangat, ada apa semuanya, buat ikut kadar. Dan kalau dah ngantuk, ada apa semuanya, jangan lawan. Sebab nanti awak tidur, awak solat tidur, nanti apa, batal wuduk kan, dengan cerita kan, sujud terus tak bangun-bangun. Nabi SAW larang. Dia pergi, dia nak puji Tuhannya, rupanya dia maki hamun Tuhan dia. Dia tak tahu dah boleh baca dengan untuk orang-orang mabuk baca. Dia tengah gitu, baik dia tidur. Kalau dia bangun balik segar, sempat lagi nak solat, baru dia solat. Sebab ni solat sunat. Yang keempat, apabila kita solat subuh berjemaah di masjid, apabila imam mengangkat tangan ketika doa kunut, adakah kita mengikut atau tidak? Ini dia. Ini isu besar. Ada dua pendapat di sini tentang ikut imam bila dia baca kunut. Pendapat pertama, kita jangan angkat tangan. Ini bagi mereka yang menganggap kunut subuh bid'ah, dolal lah, sebab tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini pendapat mazhab Hanafi, sebab mazhab Hanafi tak kunut. Dan diorang kadang-kadang melampau-melampau sangat sampai diorang kata kunut tu bid'ah. Sebenarnya hampir tak ada ulama betul-betul kata dia bid'ah. Mereka tak lakukan, bukan sunnah dan apa lafaz-lafaz lain, tapi nak cakap sampai bid'ah tu berat mereka nak kata, sebab ada khilaf yang syadid. Imam Malik, Imam Syafi'i, diorang kunut. Ni imam tau, atau imam ni siapa? Imam, awak kalau boleh bayangkan wali besar sini nak janggut macam ni panjang. Serban apa? Dia tak boleh lebih terror daripada Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam besar. Ya Allah. Okey. Jadi mereka dua-dua tiap-tiap subuh kunut. Cuba yang kan? Awak nak kata dia ahli bid'ah? Jadi ni ijtihad. Awak nak kata bid'ah untuk diri awak sendiri, okey. Tapi nak tuduh orang yang buat tu ahli bid'ah dan sebagainya, tak boleh. Sampai 100 tahun pun dekat Singapura, kat mana-mana, kalau dia ikut mazhab Syafi'i, dia kunut, kita mesti hormat bab tu. Tapi kalau kita sendiri, kita tak payah nak amalkan tu. Jadi sekarang masalah kita datang sebagai makmum, kita nak ikut ataupun tidak ikut. Tadi kita dah katakan pendapat mazhab Abu Hanifah, terus sebahagian pendapat dia lah, sebahagian ulama dia kata kita jangan ikut. Sebab dia kata kunut itu adalah tambahan, berkata-kata kalamul za'id fil solah. Dan apa hukum cakap ekstra dalam solat? Batal solat. Sebab tu mereka keras dalam bab ini. Mereka ada dalil dia, jadi tak boleh angkat tangan pun, tak boleh amin pun. Ni semua ekstra, semua boleh batalkan solat. Kita tak boleh bayangkan macam mana zaman dorang Abuan mazhab Hanafi dengan Syafi'i mesti perang ni. Okey. Pendapat yang kedua, mereka katakan kita ikut saja apa imam buat. Sebabnya Nabi SAW perintahkan kita ikut imam. Innama ju'ala al-imamu liyu'tamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Dan sebenarnya wa idza qala amin wa idza qala al-dhalim qulu amin. Dan sebenarnya ikut imam. Dan itu tujuannya kita solat jemaah, kita ikut imam. Cuma masalahnya imam ada buat perkara-perkara yang kita rasa salah, kita rasa bid'ah dan sebagainya. Tapi oleh kerana ia di bawah khilaf yang mu'tabar, yang ini ada dalil-dalil, walaupun pada kita lemah, pada dia kuat. Ini kan ra'yun, yang ini pendapat ijtihad. Awak tak boleh paksa yang mendapat awak pada orang lain. Dan ia adalah pendapat atau khilaf daripada zaman salaf. Maka mereka wajibkan kita ikut angkat tangan dan baca amin semua ni. Sebab khilaf syar. Sebab ini cuma tak, ini cuma satu perkara yang khilafnya apakah Nabi SAW lakukan setiap subuh ataupun tidak. Tapi semua orang setuju Nabi pernah kunut waktu subuh. Ada khilaf tak waktu? Tak ada. Jadi isu dia buat tiap-tiap subuh sunnah ke? Tidak. Itu je. Ini lebih, lebih ringan. Awak lihat zaman sahabat ada khilaf lebih teruk daripada itu. Bahawa sepatutnya zaman Nabi SAW dia akan solat dua rakaat di Mina. Dia akan kosarkan solat zuhur, solat asar dan solat isyak. Begitu juga zaman Abu Bakar. Dan ini adalah sunnah mutamah. Begitu juga zaman Umar. Sampai zaman Uthman, separuh daripada khilafahnya, dia rasa aku ni mungkin orang Mekah. Jadi dia pun solat 4 rakaat. Sahabat kat belakang mengamuk. Apa ni? Orang semua solat 2 rakaat, Nabi solat 2 rakaat, kau sembahyang 4 rakaat. Marah betul dia. Dan di antara makmum kat belakang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pun tak setuju apa yang dilakukan oleh Uthman. Ni kira pada dia bid'ah. Tapi dia kata, "Kenapa engkau ikut juga wahai Abdul Mas'ud?" Mereka kata, "Kenapa engkau masih ikut Uthman kat belakang? Lepas dua rakaat kau tak nak mufaratah je, kau tetap sambung lagi, ikut juga imam. Tambah dua rakaat tau, bukan tambah amin aja tau. Bukan tambah angkat tangan, tambah apa? Rukuk sujud tambah macam-macam lagi, teruk." Dia kata al-khilafu syarrun. Khilaf macam ni adalah jahat. Jadi kita mesti sabar, pasal dia imam kita mesti ikut. Kalau tidak kita akan pecah belah. Kalau dalam solat kita pecah belah, dalam masjid kita pecah belah, habislah kat luar lagi kita pecah belah. Dan itulah yang kita nampak sekarang ini. Alamak, imam kunut lah, tak mau pergi sangat solat kat sini lah. Sini masjid pun sana pun at last main kat rumah. Ha, itulah dia. Semayang kat bilik tuan dan sebagainya. Tak mahu semayang kat luar. Semua bid'ah. Jadi dia kuat apa ni, kecil-kecilkan diri dia dekat situ. Itu ke yang dinamakan al-jamaah. Dan ada pula tak mahu datang awal-awal waktu. Bila imam yang kunut tu dah habis, baru dia datang. Jadi dia boleh apa, dengan grup dia boleh solat apa, diri tak payah kunut. Ini semua adalah tanda ciri-ciri ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mesti sabar apa yang dilakukan oleh imam dia. Nah, itu yang saya pilih. Itulah nampak Syekh Amin Rahmat Ta'ala dan ulama-ulama lain. Walaupun kat sana ada orang kata apa pun, itulah yang diamalkan. Nah, sama juga dalam Ramadan, witir kan ada kunut. Ada yang kunut, ada yang tak kunut dan sebagainya. Imam Ahmad kata sepatutnya tak ada kunut, tapi dia pun kunut. Dia pun angkat tangan sekali. Sama juga khilaf. Yang keempat, apabila kita solat, okeylah, dah selesai. Inilah kemuskilan dia. Saya dah dapat jawab. Panjang lah. Tak apa, kita sama minggu depan insyaAllah. Minggu depan kita tak boleh sambung. Kita kena sambung minggu selepas minggu depan. Berapa hari bulan? 15 hari bulan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.